terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Oh, rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Seekor sapi semua.